Doa masuk asar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dia pemilik semua kerajaan dan semua bentuk pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, sedangkan Dia senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Di tangannya segala kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segalanya.